Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insyaallah ta'ala pada kesempatan yang mulia ini kita akan mempelajari kembali kitab Hilyatu Talibil Ilm yang disusun oleh Fadilatu Syekh Al-Allamah Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, yaitu sebuah kitab yang berbicara tentang adab-adab atau akhlak mulia yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Sebagaimana sudah kita pahami bersama, seorang muslim sangat penting sekali untuk selalu berhias dengan akhlak yang mulia. Terlebih lagi seorang penuntut ilmu, seorang yang memiliki perhatian terhadap ilmu agama, mempelajarinya dengan baik, dengan penuh semangat, demikian pula mengamalkannya serta menyebarkannya. Seorang penuntut ilmu selalu diharapkan menjadi teladan bagi umat ini. Dan penuntut ilmu adalah seorang yang memperjuangkan Islam sebagaimana al-mujahidun, orang-orang yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memperjuangkan Islam itu adalah dengan dua bentuk, memperjuangkannya dengan senjata seperti para mujahid dan memperjuangkannya dengan lisan, dengan hujjah, dengan bayan dan penjelasan. Yang pertama dapat dilakukan oleh semua orang, tidak terkecuali orang-orang bodoh. Adapun yang kedua hanya bisa dilakukan oleh para penuntut ilmu dan para ulama. Oleh karena itu, jihad dengan Al-Quran was Sunnah itu lebih afdal dibanding jihad dengan senjata. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, man talabal ilma liyuhyiya bihil Islam fahuwa minas siddiqin wa darajatuhu ba'dan nubuwah. Barang siapa yang menuntut ilmu untuk memperjuangkan Islam, ini niatnya dalam menuntut ilmu, untuk meninggikan Islam, menyebarkan Islam, sekali lagi tidak akan bisa melakukan amalan ini kecuali penuntut ilmu dan para ulama. Penuntut ilmu adalah mereka-mereka yang menyebarkan ilmu para ulama, dan para ulama adalah pewaris para nabi. Maka Imam Al-Qayyim mengatakan, barang siapa yang menuntut ilmu untuk memperjuangkan Islam, maka dia termasuk siddiqin. Dan derajat siddiqin itu derajatnya di bawah kenabian. Jadi hanya terpaut satu tingkat di bawah derajat para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan kepada kita tentang golongan orang-orang yang Allah berikan kenikmatan. Minal ladhina an'amallahu alaihim ma'al ladhina an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina was-syuhada'i was-salihina wa hasuna ulaika rafiqa. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita tentang orang-orang yang Allah berikan kenikmatan. Maksudnya di sini kenikmatan secara hakiki, kenikmatan yang bukan saja di dunia tetapi berlanjut sampai di akhirat kelak. Siapa mereka itu? Orang-orang yang Allah berikan kenikmatan. Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita, mereka itu adalah para nabi, siddiqin, syuhada, dan salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Dan mereka itulah sebaik-baiknya teman. Inilah golongan orang-orang yang selalu kita mohon di dalam doa kita agar tergolongkan ke dalam golongan mereka, sebagaimana selalu kita baca di dalam doa kita dalam solat, tidak kurang dari 17 kali dalam sehari, yaitu dalam solat wajib pada surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau berikan kenikmatan. Maka mereka itulah orang-orang yang telah Allah berikan kenikmatan. Para nabi, siddiqin, syuhada, dan salihin. Mereka ada 4 tingkatan. Maka perhatikan, tingkatan pertama adalah para nabi dan rasul alaihim salatu wassalam. Dan tingkatan yang kedua adalah siddiqin. Tingkatan yang ketiga adalah syuhada, orang-orang yang mati syahid. Dan tingkatan yang keempat adalah salihin. Subhanallah, siddiqin ini derajatnya tepat berada di bawah derajat para nabi dan rasul alaihim salatu wassalam, melebihi derajat orang-orang yang mati syahid. Jadi bukan sekedar orang yang berjihad, karena tidak semua orang yang berjihad itu mati syahid. Jadi para siddiqin derajatnya di atas orang yang mati syahid dan di atas semua orang-orang saleh. Derajatnya yang kedua di bawah derajat kenabian. Berarti derajatnya sangat tinggi sekali. Siapa yang termasuk siddiqin? Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, adalah orang yang menuntut ilmu dengan niat memperjuangkan Islam, mendakwahkan Islam, menyebarkan Islam. Jadi inilah tujuan seorang menuntut ilmu, bukan sekedar untuk dirinya sendiri. Makanya kita sering mendengarkan Al-Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai' liman sahhat niyatuhu. Ilmu itu, menuntutnya, mengamalkannya dan menyebarkannya adalah amalan yang tidak dapat ditandingi oleh amalan apapun, dengan syarat orang yang melakukannya niatnya itu benar. Beliau ditanya, ya Abu Abdullah, kaifa tasihun niyyah? Wahai Imam Ahmad Abu Abdullah, bagaimana benarnya niat di dalam menuntut ilmu? Maka beliau berkata, yanwi raf'al jahli anin nafs wa an ghairihi. Hendaklah dia meniatkan untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan juga dari orang lain. Inilah niat yang benar dalam menuntut ilmu. Pertama, agar kita tidak bodoh lagi, kita paham dengan agama. Yang kedua, tidak cukup hanya untuk kita saja, kita punya kewajiban untuk menghilangkan kebodohan tersebut dari orang lain. Sebab sudah kita pahami bersama, pemahaman terhadap agama adalah kunci segala kebaikan. Oleh karena itu, kebodohan terhadap agama harus disingkirkan. Jadi subhanallah, penuntut ilmu memiliki peran yang sangat besar, memiliki kedudukan yang sangat agung. Dia diharuskan menjadi teladan bagi kaum muslimin secara umum, karena dia adalah pejuang Islam melebihi orang-orang yang berjuang dengan kekuatan senjata. Oleh karena itu sepantasnya penuntut ilmu itu menghiasi diri, memperindah penampilannya dengan apa? Dengan akhlak yang mulia, dengan adab-adab yang terpuji, dan menjauhi perangai-perangai yang tercelah, menjauhi sifat-sifat yang tidak terpuji. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan kepada kita, "Inna ma bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq." Hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Walaupun perlu kita pahami juga, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan akhlak mulia, maka itu sudah mencakup akhlak kepada Allah dan akhlak kepada makhluk. Bahkan yang lebih penting adalah akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengingatkan, "Innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajat as-sa'im al-qa'im." Sesungguhnya seorang mukmin itu dengan kemuliaan akhlaknya dia akan mencapai derajat orang yang selalu berpuasa dan orang yang rajin melakukan qiyamul lail, salat malam. Iya. Maka ini semuanya menunjukkan pentingnya adab yang baik dan akhlak mulia bagi seorang muslim, terlebih lagi seorang penuntut ilmu. Oleh karena itu, kita tidak boleh menganggap remeh untuk mempelajari bagaimana adab-adab sebagai seorang penuntut ilmu. Maka insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Hilyatu Talibul Ilmi, masuk pada Al-Fasl Ar-Rabi, pasal yang keempat. Masyaallah, kita sudah lewat pertengahan kitab. Tidak lama lagi kita akan menyelesaikan kitab ini. Al-Fasl Ar-Rabi, pasal yang keempat. Berkata al-muallif rahimahullahu taala, "Adabuz Zamalah." Adab-adab di dalam pertemanan. Iya. Ini termasuk adab yang mesti diperhatikan oleh setiap penuntut ilmu. Bagaimana adab di dalam berteman? Kita masuk pada poin ke-23. Ini adab yang ke-23. Berkata Al-Syekh rahimahullahu taala, "Kama annal irqa dassasun, fa inna adabassu dassasun." Sebagaimana umumnya kebiasaan orang tua itu menurun kepada anaknya, demikian pula adab yang jelek dapat menular. Afwan sebelumnya, ana lupa baca judulnya. Beliau mengatakan, "Ihdar qarinas su." Hati-hatilah dengan teman yang jelek. Inilah adab yang ke-23. Adab dalam pertemanan yang sangat penting adalah memilih teman yang baik. Dan ini adalah faktor yang sangat besar di dalam membantu suksesnya seseorang dalam menuntut ilmu. Dan ini subhanallah, sebetulnya fakta-fakta yang kita saksikan sudah sangat jelas. Bahkan mungkin terjadi di tengah-tengah kita. Ada saudara kita yang dulunya malas menuntut ilmu, tidak pernah tahu apa itu majelis ilmu, tidak pernah mendengar penyampaian-penyampaian ilmu. Kalaupun ada, maka yang dia dengarkan tidak berdasarkan Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf. Iya. Walhamdulillah, setelah berteman dengan kita, kita ajak dia ke majelis ilmu. Dan ini bagian dari dakwah yang sangat besar. Iya. Jangan dipahami dakwah itu harus kita pintar ngomong, terus kita ceramah menyampaikan. Enggak. Dakwah itu banyak bentuknya. Kita menjadi sebab orang untuk hadir di majelis ilmu, itu sudah dakwah yang sangat besar sekali. Kita menjadi sebab seorang mengetahui kebaikan, itu juga dakwah. Walaupun kita tidak menyampaikannya secara langsung. Seperti malaikat Jibril alaihi salam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Beliau bertanya tentang Islam, iman dan ihsan. Lalu Nabi menjelaskan satu persatu. Maka setelah beliau pergi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hadza Jibril atakum yuallimukum dinakum." Itu tadi adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Padahal siapa yang mengajar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Jibril yang menjadi sebab. Iya. Maka walhamdulillah, ini kebiasaan yang baik. Kita mengajak kenalan kita, atau sebelumnya kenalan dulu, kemudian diajak ke majelis ilmu. Dia berteman dengan kita, mendapatkan faedah. Iya. Kita melihat dan menyaksikan perubahan yang baik. Qaddarullah, di tengah perjalanan dia berjumpa dan bertemu dengan teman-teman yang buruk, yang menyibukkannya dengan berbagai macam fitnah, yang menyibukkannya dengan pembicaraan-pembicaraan yang tidak ada manfaatnya, bahkan pembicaraan-pembicaraan yang dosa. Pada akhirnya dia terpalingkan dari menuntut ilmu. Iya. Dan dia bahkan tampil melebihi para ulama. Demikian, banyak terjadi di tengah-tengah kita. Orang yang tadinya semangat menuntut ilmu, bergaul dengan para pecinta dunia, kemudian terpalingkan dari menuntut ilmu. Iya. Jadi subhanallah, memilih teman yang baik sangat-sangat berpengaruh dalam suksesnya seseorang menuntut ilmu. Maka Syekh mengingatkan, sebagaimana kebiasaan orang tua menular pada anak, menurun pada anak, demikian pula adab yang jelek dari seorang teman dekat dapat mempengaruhi seseorang. Iya. Sebab kata beliau, "Iz at-tabi'atu naqalah wattiba sarraqah." Yang namanya tabiat itu selalu berpindah-pindah. Iya. Dan dia selalu mencuri. Maksudnya mencuri untuk diikuti. Wannasu ka asrabil qata. Dan manusia itu bagaikan serombongan burung. Majbuluna ala tashabbuhi ba'dihim bi ba'din. Mereka itu secara tabiatnya sudah tercipta untuk selalu menyerupai antara satu dengan yang lainnya. Ini kondisi manusia, tabiat. Walaupun banyak orang yang keluar dari tabiat ini, pengin tampil beda, ya. Kadang karena pengin terkenal. Seperti dikatakan dalam pepatah Arab, "Bul fi Zamzam tu'raf." Kencinglah di air Zamzam maka kamu akan dikenal. Artinya bikin hal-hal yang aneh-aneh, yang nyeleneh, yang tidak umum. Iya. Sesungguhnya orang seperti ini telah keluar dari tabiatnya. Telah keluar dari tabiatnya. Iya. Oleh karena itu, ini adalah satu kebaikan yang dikuatkan oleh Islam. Ini adalah suatu kebaikan yang dikuatkan oleh Islam. Tetapi diluruskan dan diatur. Apa yang dikuatkan dan ditetapkan dalam Islam apabila menyerupainya itu tidak bertentangan dengan syariat. Iya. Tidak bertentangan dengan syariat. Dan apabila bertentangan dengan syariat, maka dilarang. Contohnya apa? Menyerupai orang-orang kafir. Tasyabbuh terhadap orang-orang kafir. Baik dari sisi adat, adat kebiasaan duniawi, maupun ibadat, ibadah-ibadah. Dua-duanya dilarang. Apabila itu merupakan ciri khusus. Nabi SAW bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia bagian dari mereka. Jadi, karena kebencian Islam terhadap orang-orang kafir, karena dosa mereka yang sangat besar, maka benar-benar kita diperintahkan untuk menjauhi mereka, tidak memiliki sikap loyal kepada mereka, sehingga tidak pantas seorang muslim yang mulia menyerupai orang-orang kafir. Iya. Adapun adat-adat yang tidak bertentangan dengan syariat, maka ini ditetapkan oleh Islam. Tidak dibenarkan kita menyelisihi. Iya. Sebagaimana kita tidak boleh memandang walaupun hanya sebelah mata adab-adab yang menyelisih syariat, adat-adat yang tidak sesuai dengan syariat, gak peduli walaupun sudah diwariskan turun-temurun dari ratusan generasi sekalipun, kita buang. Gak ada ceritanya pelestarian adat yang bertentangan dengan syariat, buang semuanya. Tetapi di lain sisi, apabila adat itu tidak bertentangan dengan syariat, maka syariat menetapkan. Sehingga muncul kaidah di kalangan para ulama, al-adatu muhakkamah. Adat itu dapat dijadikan sebagai suatu hukum. Iya. Demikian manusia saling menyerupai antara satu dengan yang lainnya. Demikian manusia diciptakan dalam keadaan seperti itu, tabiatnya. Dan Islam menetapkan hal tersebut. Oleh karena itu, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala pernah menjelaskan tentang kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan qamis ataupun menggunakan imamah. Iya. Apakah itu sebuah sunnah? Yakni, apakah sunnah itu harus kita mengikuti persis seperti itu? Ini satu. Ataukah yang kedua, yaitu mengikuti sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengikuti pakaian kebiasaan kaumnya. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, yang sahih inda tahqiq, setelah diteliti lebih dalam, yang benar adalah yang kedua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikuti adat kebiasaan kaumnya. Jadi bukan sunnah kita mengikuti persis seperti itu. Sama saja dengan rambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkadang sebahu. Tidak sunnah kita mengikuti seperti itu. Beliau melakukan seperti itu karena apa? Itulah adat masyarakatnya. Iya. Artinya selama adat itu tidak dosa, tidak bertentangan dengan syariat, itulah yang disunnahkan untuk kita ikuti. Baik. Jadi inilah kebiasaan manusia, selalu mengikuti satu dengan yang lainnya dan faidah yang kita sebutkan. Maka kata Syekh, fahdhar mu'asyarata man kana kadhalik. Berhati-hatilah dari mempergauli orang yang memiliki sifat buruk tersebut. Fa innahul 'atab. Karena itu adalah malapetaka. Waddaf'u ashal minar raf'i. Dan mencegah itu lebih mudah daripada mengangkat. Kalau istilah kita, mencegah lebih baik daripada mengobati. Memang kenyataan demikian. Sebelum penyakit itu datang, sebelum masalah datang, lebih baik kita cegah. Karena kalau masalah sudah datang, lebih sulit untuk memperbaiki. Iya. Jadi sebelum muncul perangai-perangai jelek dalam diri kita, lebih baik hindari berteman dengan orang-orang yang memiliki perangai yang jelek. Wa alaihi fatakhayyar lizzamalah wassadaqah man yu'inuka ala matlabika. Oleh karenanya kata beliau, hendaklah engkau memilih untuk pertemanan dan pergaulan orang yang dapat menolongmu di dalam usahamu menuntut ilmu. Wa yuqarribuka ila rabbika, dan mendekatkan kamu kepada Rabbmu. Wa yuwafiquka ala syarifi gharadik wa maqsadik, dan membantumu untuk mencapai kemuliaan tujuanmu dan maksudmu. Jadi inilah adab yang sangat penting yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Memilih teman yang baik. Iya. Dan ini perkara yang sangat urgen sekali, tidak boleh disepelekan. Di dalam Al-Quran wa Sunnah, Allah dan Rasulnya telah memperingatkan pentingnya memilih teman yang baik dan menghindari teman yang jelek. Dalam surat Al-Furqan ayat ke-27 sampai ke-29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yauma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila." Dan pada hari seorang yang zalim menggigit tangannya, menunjukkan penyesalan yang luar biasa, gigit jari. Yaqul, dia berkata, ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Aduhai, andai kata dulu aku berjalan bersama Rasul, aku jadikan dia sebagai teman. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Aduhai celaka aku, kalaulah aku tidak menjadikan fulan sebagai teman baikku. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idza'ani. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari adzikir, yakni dari peringatan Allah setelah datang kepada aku. Wa kana syaitanu lil insani khadula. Dan adalah syaitan itu selalu menipu manusia. Subhanallah, satu ayat yang mengingatkan kita penyesalan yang tidak ada gunanya lagi, yaitu penyesalannya orang-orang yang ketika di dunia berpaling dari berteman dengan para nabi dan rasul alaihissalatu wassalam dan pengikut-pengikut mereka. Mereka lebih memilih berteman dengan orang-orang zalim yang pada akhirnya menyesatkan mereka, padahal telah datang kepada mereka petunjuk. Maka percumalah penyesalan itu. Iya. Dan dari sahabat yang mulia Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, sebagaimana diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, "Innama mathalul jalisi shalih wal jalisi su' aw al jalisi saw' ka hamil misk wa nafikhil kir." Hanya saja perumpamaan teman duduk yang baik dan teman duduk yang jelek bagaikan penjual minyak wangi dan pandai besi. Fahamilul misk imma ayyuhdhiyaka wa imma an tabta'a minhu. Maka penjual minyak wangi bisa jadi dia memberikan minyak wanginya itu kepadamu ataupun engkau membeli darinya. Wa imma an tajida minhu rihan thayyibah. Dan bisa jadi pula engkau paling tidak mencium darinya harum wanginya. Wa nafikhul qir imma ayyuhrika thiyabaka wa imma an tajida rihan khabitha. Adapun pandai besi, kalau kamu dekat-dekat dengannya, bisa jadi dia membakar pakaianmu atau engkau mencium darinya bau yang jelek. Ya subhanallah, perumpamaan yang sangat baik sekali dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pertemanan dengan teman duduk yang baik dan teman duduk yang jelek. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita 3 faedah. Beliau menjelaskan 3 manfaat berteman dengan penjual minyak wangi. Pertama apa? Dia berikan minyak wangi itu kepada kita. Ini ibarat kita mendapatkan ilmu. Yang kedua, kita yang membeli darinya. Ini ibarat kita bertanya tentang ilmu. Dan yang ketiga, sekedar paling minimalnya adalah mencium bau yang harum. Ini ibarat berkah sebuah majelis ilmu atau berkah duduk bersama orang-orang yang baik. Ya. Ini 3 kemungkinan yang akan kita dapatkan. Apakah dia memberikan kebaikan kepada kita, memberikan nasihat, atau kita menanyakannya, ataukah paling minimal kita dapatkan keberkahan. Iya. Kita dapatkan keberkahan dari orang yang mengajarkan ilmu kepada kita. Iya. Atau dari teman yang baik. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan, al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung sahabat dekatnya. Yakni bagaimana akidahnya, manhajnya, akhlaknya, ibadahnya, tergantung sahabat dekatnya. Sedikit banyak pasti memberikan pengaruh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Falyanzur ahadukum man yukhalil." Hendaklah lihat setiap kalian siapa yang dia jadikan sahabat dekat. Ini subhanallah, kaidah yang agung. Dan ini kita terapkan bukan saja pada diri kita. Seorang suami misalkan, dia harus lihat dengan siapa istrinya bergaul. Demikian pula seorang istri, dia menasihati suaminya dan memperhatikan temannya bergaul. Demikian pula anak-anak kita. Jangan pernah kita mengharapkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh kalau kita membiarkannya bergaul dengan teman-teman yang buruk. Dan di hari-hari ini kita banyak mendengar berita-berita yang tidak baik tersebar di tengah masyarakat kita tentang perlakuan yang sangat jelek terhadap anak-anak. Iya, pelecehan seksual, penganiayaan, dan sebagainya. Itu karena apa? Pergaulan yang jelek. Dan orang tua seharusnya yang pertama kali dia salahkan dirinya sendiri. Sebelum dia menyalahkan sekolah, sebelum dia menyalahkan pihak lain, dirinya sendiri yang dia salahkan. Kan dia yang Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka dia membiarkan anaknya bergaul, berteman dengan teman-teman yang jelek. Berarti salah dia pertama kali sebelum orang lain. Iya. Ini kaidah yang penting sekali untuk menjadikan seorang itu seorang yang memiliki adab yang baik, adab yang mulia. Dan juga manfaatnya bukan saja di dunia ini saja, tapi di akhirat kelak. Nabi SAW ketika ditanya oleh seseorang, ya Rasulullah, mata sa'ah? Ya Rasulullah, kapan hari kiamat? Qala madza a'dadta laha? Nabi SAW balik bertanya, apa yang kamu sudah persiapkan menghadapi hari kiamat? Qala hubbullahi wa rasulih. Maka dia mengatakan, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Lalu Nabi SAW bersabda, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Jadi, teman-teman yang baik, yang kita cintai di dunia ini, akan terus bersama insyaAllah ta'ala sampai di akhirat kelak. Demikian pula wal'iyadhu billah, kalau kita berteman, mencintai, senang terhadap orang-orang yang zalim, orang-orang yang berperangai jelek, calon-calon penghuni neraka, kita pun akan dibangkitkan bersama mereka. Na'udzubillah. Iya. Jadi, ini bukan perkara sepele. Ini adalah sesuatu yang sangat berdampak sampai di akhirat kelak. Iya. Walaupun tatkala mereka dibangkitkan di akhirat kelak, mereka bukan lagi teman baik, tetapi menjadi saling bermusuhan. Karena tidak ada satupun hubungan kecintaan, hubungan pertemanan yang akan kekal sampai di akhirat kelak. Tidak hubungan sahabat, tidak hubungan keluarga, tidak pula hubungan suami istri. Kecuali satu, yaitu hubungan yang dibangun di atas dasar ketakwaan. Sebagaimana firman Allah, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Orang-orang yang saling mencintai pada hari ini, yakni pada hari kiamat, menjadi saling bermusuhan antara satu dengan yang lainnya, kecuali orang-orang yang bertakwa. Ini satu-satunya dasar persaudaraan yang dibangun di atasnya, yang terus akan berlanjut sampai di akhirat kelak, yaitu dasar ketakwaan. Iya. Jadi memilih teman atas dasar ketakwaannya. Siapa yang lebih takwa kepada Allah, dia yang lebih pantas untuk kita jadikan teman. Demikian. Dan itulah yang akan menyelamatkan kita dari sifat-sifat hizbiyah. Iya. Sifat-sifat yang memecah belah di antara kaum muslimin. Fanatisme golongan. Banyak kan? Sering kan kita lihat hanya mau berteman yang berasal dari kelompoknya saja. Hanya mau berteman yang berasal dari sepengajiannya saja. Hanya mau berteman yang ustadznya sama. Hanya mau berteman yang suka mendengar radio yang sama. Ini semuanya dasar-dasar hizbiyah. Yeah. Kalau kita berteman atas dasar ketakwaan, inilah yang akan menyelamatkan kita. Ketakwaan, lihat. Ketakwaan seseorang. Yakni siapa yang benar-benar berjalan di atas sunnah, itulah teman kita. Walaupun dia setiap hari ketemu kita dalam majelis yang sama, atau dia mendengar radio yang sama, tapi dia menyimpang dari sunnah, dia bukan teman kita secara hakiki. Iya. Walaupun kita punya majelis taklim yang sama, teman kita secara hakiki adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang benar-benar ittiba terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini dasar yang akan menyelamatkan seorang dari perangkap-perangkap hizbiyah. Iya. Dan seringkali hizbiyah seperti ini tanpa dia sadari. Tanpa dia sadari. Maka hendaklah menjadikan ketakwaan sebagai dasar dalam memilih teman. Kemudian Syekh rahimahullahu taala menjelaskan wa khudh taqsim as-sadiq fi adakil ma'ayir. Ambillah pembagian teman di dalam timbangan yang paling rinci ini. Jadi beliau katakan ini adalah timbangan yang paling rinci untuk mengenal siapa teman-teman kita. Beliau menjelaskan dalam 3 poin. Yang pertama adalah shadiqu manfaatin. Teman karena ada manfaat. Yang kedua shadiqu ladzatin. Teman karena ada suatu kenikmatan, kelezatan, suatu yang nyaman, yang enak. Itu yang kedua. Yang ketiga shadiqu fadilatin. Teman keutamaan. Teman karena keutamaan. Ini dia 3 bentuk teman. Iya. Siapa teman kita? Maka lihat 3 pembagian ini. Kata beliau, fal awwalani munqata'ani binqita'i mujibihima. Maka 2 bentuk teman yang pertama akan terputus. Seiring dengan apa? Terputusnya sebab dia berteman. Al-manfaatu fil awwal. Yang pertama sebab dia berteman karena apa? Ada manfaat yang dia inginkan. Iya. Ada suatu manfaat. Walladza fi tsani, yang kedua karena kelezatan. Ada suatu yang enak. Wa amma tsalits fatta'wil alaih. Adapun yang ketiga, itulah yang pantas dijadikan teman. Siapa dia? Wa huwa alladhi ba'itsu sadaqatihi tabadulul i'tiqad fi rusukhil fada'il lada kullin minhuma. Dialah orang yang motivasinya di dalam berteman adalah saling berbagi keutamaan. Saling berbagi keutamaan. Iya. Bagi keduanya, dua-duanya mendapatkan keutamaan, mendapatkan fadilah, yaitu kemuliaan di dunia dan di akhirat kelak di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah teman yang sesungguhnya. Iya. Memberikan kita nasihat, memberikan kita bimbingan, menemani kita di saat susah, selalu memperhatikan keadaan kita, menolong kita dan seterusnya. Itulah teman. Iya. Wa shadiqul fadilah hadza umlatun sa'bah. Dan teman keutamaan ini adalah bagaikan mata uang yang langka, susah dicari. Iya. Susah dicari. Ya'uzzul husul 'alaiha. Sangat sulit mencarinya. Wa min nafisi kalami Hisyam ibn Abdul Malik, dan di antara ucapan yang sangat bernilai dari Hisyam bin Abdul Malik, meninggal pada tahun 125 Hijriah. Qauluhu, ucapannya, ma baqiya min ladzatid dunya syai'un illa akhun arfa'a ma'unati tahaffud baini wa bainahu. Kata beliau rahimahullah, tidak tersisa dari kelezatan-kelezatan dunia ini sedikit pun kecuali seorang akh atau ukht, seorang saudara yang dia selalu berjuang dan gigih menjaga keutamaan atau hubungan yang baik antara aku dengannya. Inilah sahibul fadilah. Selalu menjaga hubungan yang baik. Menjaga perasaan saudaranya. Tidak menyinggungnya, tidak merendahkannya. Tapi membimbingnya kepada kebaikan dengan cara yang paling baik. Demikian. Shadiqul fadilah. Orang yang berteman karena keutamaan. Wamin latifi ma yuqayyadu qawlu ba'dihim. Dan di antara faedah yang sangat halus, yakni faedah yang sangat dalam dari apa yang didapatkan dari ucapan sebagian mereka, yakni sebagian para ulama, al-uzlah min ghairi ainil ilmu zallah. Wa min ghairi zai zuhdi illah. Bahwasanya uzlah itu mengasingkan diri, yakni enggak mau berteman, tetapi tanpa didasari oleh ilmu. Apa sebabnya tidak berteman? Mungkin karena malas saja, bukan karena sebab yang syar'i. Maka itu adalah kesalahan. Itu adalah kesalahan. Iya. Wa min ghairi zai zuhdi illah. Demikian pula orang yang mengasingkan diri tanpa pakaian kezuhudan adalah penyakit. Iya. Artinya apa? Dia mengasingkan diri ternyata supaya orang tidak mendapatkan manfaat darinya. Apakah dari sisi hartanya, terlebih lagi ilmunya. Iya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan, sesungguhnya Allah mencintai apabila Allah memberikan satu kenikmatan terhadap seseorang, maka kenikmatan itu nampak pada dirinya. Apa hikmahnya? Sehingga orang yang mungkin butuh kepadanya mengetahui dialah yang pantas, bukan orang lain. Iya. Jadi ini adalah celaan terhadap orang yang tidak mau berteman sama sekali. Tidak mau berteman sama sekali. Dan namanya berteman, terkadang atau bahkan sering, ya, bukan hanya terkadang, kita mendapatkan sesuatu yang sangat menyakitkan dari teman kita. Iya. Nah, orang yang berteman atas dasar al-fadilah, keutamaan, mestinya dia bersabar menghadapi hal tersebut. Dan dia membuat perbaikan. Tidak begitu saja dia menjauhi saudaranya. Iya. Dia buat perbaikan, dia berikan nasihat. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-mu'minu alladhi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khairun min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum." Seorang mukmin yang bergaul dengan manusia dan bersabar atas gangguan mereka itu lebih baik daripada seorang mukmin yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak bersabar atas gangguan mereka. Iya. Jadi jangan kita berharap atau jangan kita menganggap kalau berteman dengan orang bertakwa berarti seperti berteman dengan malaikat. Iya. Yang namanya dia manusia, dia mesti berbuat salah. Yang namanya dia manusia, mungkin saja dia menyakiti kita, sengaja ataupun tanpa sengaja. Maka perlu kesabaran dan perlu ada perbaikan, islah. Dan islah itu adalah selalu merupakan kebaikan. Baik. Walhamdulillah, kita sudah selesai dari pasal yang ini. Beliau cuma sebutkan satu adab. Kita lanjutkan al-faslul khamis. Pasal yang kelima. Adabut talib fi hayatihi al-ilmiyah. Adab-adab penuntut ilmu dalam kehidupan ilmiahnya. Yakni dalam kehidupannya menuntut ilmu. Ini termasuk bab yang sangat penting di dalam kitab ini. Adab yang ke-24, kibarul himmah fil ilm. Besarnya cita-cita dalam ilmu. Tingginya angan-angan di dalam ilmu. Kata beliau, min sajayal Islam at-tahalli bikibaril himmah. Di antara karakteristik dan keistimewaan Islam adalah menghiasi diri dengan cita-cita yang tinggi. Ya, cita-cita yang tinggi. Dan terkadang seorang mukmin itu cita-citanya melebihi amalannya. Melebihi amalannya. Iya. Dan seorang kalau punya cita-cita yang tinggi, akan lebih mudah dia merealisasikan amalannya. Contoh kecil misalkan, orang punya cita-cita yang tinggi di dalam sholat lima waktu misalkan, khususnya bagi laki-laki. Dia punya selalu cita-citanya, selalu angan-angannya untuk sholat di saf yang paling terdepan. Di saf yang paling terdepan, paling dekat dengan imam. Iya. Kalau dia sudah punya cita-cita seperti itu, tentunya dia akan berusaha. Iya. Dan dia sudah mendapatkan pahala, walaupun kemudian dia tidak mendapatkannya. Bahkan walaupun pada akhirnya dia tidak dapat sholat jamaah, sampai di masjid jamaah sudah bubar, tapi dia sudah dapat pahala, pahala niat. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man sa'alallaha asyhadata bisidqin, ballaghahu Allahu manazil asyuhada wa in mata 'ala firasyhi." Barang siapa memohon kepada Allah mati syahid dengan penuh kejujuran, maka Allah akan menyampaikannya pada derajat para syuhada meskipun dia mati di atas kasurnya. Subhanallah, cita-citanya tinggi sekali. Padahal kalau dilihat sekitarnya, alhamdulillah negaranya aman-aman saja. Tapi cita-citanya mati syahid. Iya. Tinggi sekali. Bukti ketinggiannya apa? Dia mohon kepada Allah agar mati syahid dengan penuh kejujuran, bukan pura-pura. Maka Allah akan menyampaikannya kepada derajat syuhada meskipun dia mati di atas kasurnya. Iya. Ini pentingnya cita-cita yang tinggi bagi seorang muslim. Cita-cita yang tinggi dalam menuntut ilmu harus dicanangkan dari awal. Saya menuntut ilmu ini benar-benar harus saya pahami ilmu yang saya tuntut. Saya harus menguasai sejumlah kitab sebagaimana yang dibimbingkan para ulama. Setidaknya seorang penuntut ilmu itu misalkan di dalam bahasa Arab dia selesaikan apa namanya durusul lughah. Setelah durusul lughah dia selesaikan al-jurumiyah. Setelah al-jurumiyah dia selesaikan qatrun nada. Setelah qatrun nada dia selesaikan alfiyah ibni Malik dan seterusnya. Itu harus ada cita-cita seperti itu. Iya. Jangan cita-citanya yang penting sudah bisa kaifa haluk. Iya. Dan seterusnya. Demikian pula dalam akidah misalkan, target insyaallah ta'ala dalam setahun ini saya harus selesai kitabut tauhid. Kalau perlu, bukan kalau perlu ya, memang perlu dan harus. Saya hafal dalil-dalilnya dan saya pahami penjelasan para ulama. Thalathatul usul. Kemudian nawakidul islam, al-qawaidul arba. Ini target paling tidak setahun dua tahun ini. Iya. Ini penuntut ilmu harus punya cita-cita. Harus punya target-target yang tinggi. Dan tentunya ada usaha menuju ke sana. Iya. Kata beliau, markazus salib wal mujib fi syakhsika. Tingginya cita-cita, keinginan yang kuat ini, iya, kuatnya himmah, himmah aliyah, keinginan yang tinggi, adalah penentu untuk meraih sesuatu yang negatif maupun positif di dalam dirimu. Ar-raqib ala jawahirika, dia adalah pengontrol atau pengawas gerak-gerik tubuhmu. Kibarul himmah yajlibu laka biiznillahi khairan ghairu majdud. Kuatnya keinginan dan cita-cita akan melahirkan untukmu dengan izin Allah segala bentuk kebaikan. Meraih bagimu dengan izin Allah segala bentuk kebaikan tanpa batas. litarqa ila darajatil kamal, agar engkau dapat menaiki derajat-derajat kesempurnaan. Fayujra au fayajri fi uruqika damus syahamah warraqdu fi maidanil ilmi wal amal, sehingga mengalir dalam urat-uratmu darah keberanian dan semangat berlari di dalam medan ilmu dan amal. Iya. Ini semuanya. Jadi faktor yang memotivasi seseorang bukan saja dari luar, harus dari dalam dirinya. Fala yarakan nasu waqifan illa ala abwabil fadail. Maka manusia tidak melihatmu berdiri kecuali di atas pintu-pintu keutamaan. Ini hasil ya. Ini hasil yang akan disaksikan oleh manusia. Meskipun tentunya kita beramal bukan karena dilihat manusia, tapi ini yang hasilnya akan terjadi. Orang kalau punya cita-cita yang tinggi, maka dia selalu melakukan hal-hal yang baik. Wala basitan yadaik illa limuhimmatil umur. Dan tidaklah engkau menggerakkan tanganmu kecuali dalam perkara-perkara yang penting. Maksudnya apa? Dia meninggalkan hal-hal yang sia-sia. Hal yang penting saja dia pilih mana yang paling penting untuk dia lakukan. Iya. Makanya di antara yang dinasihatkan para ulama kita, bagaimana seorang itu memiliki himmah aliyah, keinginan dan cita-cita yang tinggi di dalam berilmu dan beramal, adalah dia tidak mempedulikan omongan manusia. Iya. Karena itu tidak penting. Dan itu tidak akan menjadi faktor penilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan merendahkan derajatnya meskipun manusia mencelanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan meninggikan derajatnya di hadapan Allah meskipun manusia memujinya. Sudah, enggak usah pedulikan siapa yang mencela ataupun memuji. Jangan menjadikan itu pengaruh, itu bisa berpengaruh di dalam perjalanan kehidupan kita. Kata Syekh, wa tahalli biha yaslibu minka safasifal amal wal a'mal. Menghiasi diri dengan keinginan yang kuat, cita-cita yang tinggi, maka akan menghasilkan bagimu sesuatu yang dengannya dapat menolak angan-angan yang rendah dan amalan-amalan yang jelek. Wajajtathu minka syajaratadzul walhawan, dan mencabut darimu pohon kehinaan dan kerendahan. Iya. Orang kalau punya himmah aliyah, punya keinginan yang tinggi, cita-cita yang tinggi, maka dia akan jauh dari kejelekan dan kerendahan amalan dan apa? Angan-angan, serta dia tidak akan terhinakan dan direndahkan. Iya. Yakni dia tidak melakukan amalan-amalan yang hina dan rendah. Wat tamalluk bil wal mudahana. Demikian pula dia tidak akan mudah terbawa arus. Dia tidak akan mudah terbawa arus. Tidak mudah terombang-ambing dengan keadaan, dengan situasi, dan tidak juga suka menjilat. Fakabirul himma tsabitul ja'syi. Maka orang yang besar cita-citanya, kuat jiwanya, la tarhabuhul mawaqif au la turhibuhul mawaqif, keadaan-keadaan yang sangat genting sekalipun tidak membuat dia takut. Wafaqihuda wafaqiduha jabanun ri'didun. Adapun orang yang tidak memiliki cita-cita yang tinggi, maka dia menjadi orang yang pengecut. Tagliku famahul fahamah, yang sikap lemahnya itu akan menutupi mulutnya. Menutupi mulutnya, yakni dari membicarakan yang baik. Iya. Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala memberikan contoh yang sangat bagus sekali. Contohnya orang yang memiliki safasiful amal, angan-angan yang rendah. Iya. Yang diakibatkan karena apa? Kurangnya atau rendahnya keinginan dan cita-cita. akan muncul padanya maradut taswif, penyakit at-taswif. Apa itu penyakit at-taswif? Ini banyak diingatkan salaf. Penyakit taswif ini sangat berbahaya. Penyakit taswif itu adalah penyakit nanti saja. Ya. Nantilah kapan-kapan. Ya. Nantilah kalau ada waktu. Terus seperti itu, menunda-nunda satu amalan. Ya. Demikian. Ini penyakit yang menghalangi seseorang dari meraih ilmu yang bermanfaat. Kata Syekh, wala taglid fatakhtalit baina kibril himmah wal kibr. Tetapi jangan kamu salah sehingga kamu mencampurkan antara besarnya keinginan, tingginya cita-cita dan kesombongan. Ini beda ya. Fa inna bainahuma minal farqi kama baina as-sama'i dhati raj' wal ardi dhati sada. Beda keduanya adalah bagaikan langit dan bumi. Kibarul hilma hilyatu warasatil anbiya wal kibr da'ul marda bi'illatil jababiral bu'asa. Besarnya cita-cita, tingginya keinginan adalah perhiasan pewaris para nabi, sedangkan kesombongan adalah penyakit orang-orang yang lalim, para penguasa yang kejam. Faya talibul ilm, faya talibal ilm ursum li nafsika kibarul himmah. Maka wahai penuntut ilmu, ukirlah di dalam dirimu cita-cita yang tinggi. Wala tanfalit minha, dan janganlah kamu lepas darinya. Wa qad awma asy-syar'u ilaiha fi fiqhiyatin tulabisu hayataka. Dan syariat telah memberikan isyarat kepada akhlak ini, kepada adab ini, dalam masalah-masalah fikih yang selalu menyertai hidupmu. Litakuna daiman ala yaqzatin min iktinamiha, agar engkau selalu dalam keadaan sadar untuk meraih hal tersebut. Wa minha, diantaranya isyarat yang diberikan syariat agar seorang itu memiliki himmah aliyah, cita-cita yang tinggi, adalah ibahatu tayammum lil mukallaf inda faqdil ma, bolehnya bertayammum bagi seorang yang mukallaf, yang wajib sholat, ketika tidak ada air. Iya. Artinya jangan putus cita-citanya untuk sholat. Jangan putus keinginannya untuk sholat ketika tidak ada air. Boleh tayamum kan? Iya, jadi gak ada alasan. Demikian pula dalam menuntut ilmu. Tidak ada satu sarana yang membantu kita, masih ada yang lain. Iya, misalkan tidak ada para ulama di negeri kita, walhamdulillah, masih ada buku-buku para ulama misalkan. Iya. Masih ada majelis-majelis ilmu yang menyebarkan ilmu para ulama. Iya. Jadi bukan alasan. Iya. Belum bisa pergi berjumpa dengan para ulama, walhamdulillah bisa dengan metode-metode lain mendengarkan pelajaran-pelajaran para ulama yang Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan di masa ini. Iya. Jadi jangan buat alasan. Wa adamu ilzamihi biqabuli hibati thamanil ma lil wudu. Demikian pula syariat tidak mewajibkan seseorang untuk menerima hadiah harga air untuk membeli air wudu. Enggak wajib. Lima fi dzalika minal minnati allati tunalu minal himmah manalan. Sebab kalau kita menerimanya, ya, akan muncul minnah, yaitu orang yang memberi itu suka mengungkit-ungkit lagi kelak, di mana itu akan melemahkan himmah seseorang, cita-cita seseorang, membuat seseorang itu menjadi lemah. Iya. Mungkin dia bisa mengatur-ngatur dia. Iya, mungkin dia bisa memperbudaknya karena dia berjasa sehingga tidak enak menolaknya. Iya. Kalau ada perkiraan seperti ini, tidak wajib menerima hadiah tersebut walaupun untuk wudu. Boleh bertayamum saja. Iya. Tapi kalau tidak ada yang seperti ini, bahkan bisa jadi sebaliknya. Orang yang memberi itu merasa kitalah yang telah berjasa kepadanya karena mau menerima hadiahnya. Maka Kalau seperti itu keadaannya, harus dan boleh diterima. Wa ala hadza faqis, berdasarkan hal ini maka apa namanya, silahkan untuk dikiaskan kepada menuntut ilmu ini. Wallahu alam. Baik, kita sudah selesai dari penjelasan Syekh Bakar Abu Zaid pasal yang kelima, adab penuntut ilmu dalam kehidupan ilmiahnya, adab yang pertama. Saya untuk menyempurnakan dan menutup majelis kita, saya ingin bacakan dan ingin menyebutkan beberapa bentuk bagaimana semangat para ulama, ulama ussalaf dalam menuntut ilmu, menunjukkan mereka punya cita-cita yang besar, keinginan yang tinggi. Ikrimah, siapa itu Ikrimah? Ahli tafsir. Beliau rahimahullahu taala murid Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhumah. Kata Ikrimah, Ibnu Abbas mengikat kakiku dan mengajariku Al-Quran dan ilmu waris. Perhatikan, supaya dia tidak mikir yang lain, dia semangat menuntut ilmu, diikat kakinya. Ya, gak boleh kemana-mana, gak boleh pergi jalan-jalan, gak boleh refreshing dan lain sebagainya. Diam di sini menuntut ilmu sampai selesai. Subhanallah, ini namanya kesungguhan. Ini namanya pengorbanan dan perjuangan. Iya. Imam Ibnu Abi Hatim pernah berkata, Aku membaca di hadapan bapakku, di saat dia menulis, di saat dia di jalan, di saat dia berkendara, di saat dia di rumah, di saat dia di kamar mandi. Iya. Dia masih belajar dari bapaknya di saat bapaknya ada di kamar mandi. Demikian, himmah aliyah, cita-cita yang tinggi. Iya. Imam Majduddin Ibnu Taimiyah, siapa beliau? Beliau adalah kakek Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, penulis Matan Al-Muntaqa, yaitu matan hadis yang disyarah oleh Asy-Syaukani dalam Nailul Autar. Iya. Beliau ini bagaimana semangatnya dalam menuntut ilmu dan memanfaatkan waktu? Kalau beliau masuk kamar mandi, maka beliau perintahkan anaknya untuk membacakan sebuah kitab. Dan beliau berkata, bacalah kitab ini dan angkat suaramu. Ya, supaya enggak sia-sia keberadaannya di kamar mandi, sedang buang air atau sedang mandi. Iya. Subhanallah. Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala disebutkan tidaklah beliau berjalan di suatu jalan kecuali di tangannya ada permasalahan yang sedang dia bahas, permasalahan ilmu. Iya. Demikian pula Imam Nawawi. Iya, Imam Nawawi. Imam Tsa'lab, seorang ahli nahwu dan adab. Beliau ini jika diundang kepada satu walimah, maka beliau berikan persyaratan kepada tuan rumah agar diberikan tempat yang agak luas untuk meletakkan kitab-kitabnya yang dia baca. Ya, dalam walimah orang lagi bersenang-senang, beliau lagi sibuk membaca kitab-kitabnya. Yang penting kan sudah hadir. Iya. Imam Ibnu Abi Hatim rahimahullahu taala pernah menceritakan, kami ketika berada di Mesir selama 7 bulan belum pernah makan daging ataupun kuah daging. Iya. Saking sibuknya. Siang kami gunakan untuk mengelilingi majelis para ulama dan malam kami gunakan untuk bermajelis dan mencatat. Iya. Suatu hari kata beliau, kami datang kepada seorang ulama, lalu kami dikabari bahwa dia ternyata sedang sakit. Lalu kami kembali. Dan di jalan, ada orang yang menjual ikan, kami pun membelinya. Kami ketika itu bertiga sampailah kami di rumah. Setelah sampai di rumah, ternyata sudah masuk jadwal majelis berikutnya. Maka kami pun pergi. Iya, kami pun pergi. Demikian kata beliau, berlangsung 3 hari, sehingga kami tidak sempat memasak ikan tersebut. Iya, gak sempat, sudah beli ikan, mau masak gak sempat, karena sibuk menuntut ilmu. Iya, kalau kita mungkin sibuk masak ikan, ya, gak sempat menuntut ilmu. Akhirnya setelah 3 hari, baru mereka ada sedikit keluar, apa namanya, kelapangan waktu, baru mereka mau makan ikan itu, ternyata ikan itu sudah apa namanya tidak baik kondisinya. Iya. Maka ilmu itu tidak akan diraih dengan jasad yang bersantai-santai saja. Iya. Imam Bukhari rahimahullahu taala, kebiasaan beliau dalam tidur beliau, beliau akan terbangun dalam tidurnya tersebut sekitar 15 kali sampai 20 kali. Untuk apa? Untuk menyalakan lampu dan menulis satu faedah yang terbetik di dalam benaknya. Jadi mungkin baru mau tidur, teringat ada faedah. Ya, akhirnya nyalakan lampu lagi, tulis. Ya. Terus sampai seperti itu, kurang lebih 15 sampai 20 kali. Iya. Ini semangat para ulama dalam menuntut ilmu. Dalam keadaan mereka waktu itu enggak punya listrik. Hanya lentera. Makanya diriwayatkan banyak para ulama di akhir tuanya sakit mata. Ya. Jadi buta. Itu banyak. Jadi buta karena penerangannya kurang bagus. Ya. Bahkan banyak yang hanya mengandalkan cahaya bulan. Iya. Seperti disebutkan Imam Ibnu Katsir buta di masa tuanya. Imam Abu Isa At-Tirmidzi juga menjadi buta. Iya. Demikian pula dikatakan seorang yang pernah bertetangga dengan Imam Al-Munziri selama 12 tahun. Iya. Kata beliau, "Tidaklah aku bangun di suatu malam kecuali terlihat ada cahaya lentera dan beliau sedang sibuk dengan ilmu." Iya, cahaya lentera ya, lampu minyak, bukan listrik. Iya. Jadi inilah diantara semangat para ulama di dalam menuntut ilmu. Iya. Masih banyak yang lain. Mungkin sambil nunggu kalau ada pertanyaan, saya bacakan lagi. Ibnu Sahnun, beliau adalah seorang imam ahli fikih dari kalangan Malikiyah. Beliau ini punya budak wanita yang bernama Ummu Mudan. Ya, tafadhal kalau ada pertanyaan disisipkan saja. Suatu malam beliau sibuk menuntut ilmu, mencatat dan menulis sampai larut. Ummu Mudan ini padahal sudah menyiapkan makan malam dan dia mengatakan, "Tuanku, makan malam sudah siap." Dia mengatakan, "Saya sedang sibuk." Iya. Maka ketika Ummu Mudan ini sudah enggak mau lagi menunggu, akhirnya dia menyuapi tuannya tersebut. Iya. Dalam keadaan apa? Ibnu Sahnun enggak merasa lagi disuap. Ketika masuk azan subuh, dia mengatakan, "Maafkan aku Ummu Mudan, malam ini saya sibuk. Saya enggak sempat makan tadi. Sekarang tolong datangkan makanannya, baru kerasa lapar." Iya. Maka Ummu Mudan berkata, "Demi Allah, aku telah suapkan kepadamu makanan tersebut." Dia mengatakan, "Demi Allah, aku tidak menyadarinya." Dan subhanallah, semangat para ulama di dalam menuntut ilmu. Iya. Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala. pernah disebutkan kepada beliau satu faidah ilmiah. Kapan itu? Menjelang kematiannya. Maka sudah mau mati, dalam keadaan sekarat, beliau minta tinta dan kertas. Ada yang mengatakan, sudah saat seperti ini, masih melakukan itu wahai imam? Maka beliau menjawab, tidak sepantasnya bagi penuntut ilmu untuk meninggalkan, menyalin ilmu sampai dia mati. Iya. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala pernah menceritakan tentang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, guru beliau. Ketika beliau tertimpa suatu penyakit, dokter itu mengatakan, kalau engkau membaca dan engkau menelaah, maka sakitmu akan bertambah. Maka kata Ibnu Qayyim, aku tidak bisa. Tetap saya akan membaca dan menelaah. Iya. Dokter itu memaksa. Kalau kamu melakukannya, maka penyakitmu akan bertambah. Dia katakan, aku tidak bisa. Iya. Jadi, dia enggak peduli dengan penyakitnya. Iya. Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, kata Khatib Al-Baghdadi, beliau telah menemui banyak ahli hadis di banyak negeri, di Khurasan, di gunung-gunung, dan di kota-kota, di Irak, di Hijaz, di Mesir, dan seterusnya. Dan beliau menceritakan tentang dirinya, katabtu an alfi syekhin minal ulama wa ziyadah. Aku telah menulis lebih dari 1000 orang guru. Imam Al-Bukhari telah belajar mencatat hadis lebih dari seorang guru. Dan lebih dari 1000 orang guru. Iya. Ini namanya menuntut ilmu. Kalau kita berapa guru kita? Bisa dihitung dengan jari. Itu pun guru dalam keadaan apa? Terpaksa. Ya. Dalam keadaan darurat. Maksudnya seperti orang tidak ada air, maka tayamum. Ini ibarat guru-guru kita. Ya. Tayamum saja. Ya. Karena tidak ada ulama, alhamdulillah kita bisa membaca buku-buku para ulama. Ya. Sebagai penutup, Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala pernah berkata, fakun rajulan rijluhu fi thara wa hamatu himmatihi fi thuraya. Maka jadilah seseorang yang kakinya berpijak di atas tanah sedangkan cita-citanya berada di bintang Thuraya. Jadi setinggi itu cita-citanya. Demikian yang dituntut oleh seorang atau dari seorang penuntut ilmu, wallahu taala alam. Ya, apa yang saya sebutkan tadi itu dari sebuah risalah yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Al-Adani hafizahullahu taala. Demikian pula bisa dibaca dalam Warasatul Anbiya yang ditulis oleh Syekh Abdul Malik Al-Qasim. Baik. Bagaimana pengertian tidaklah seorang hamba masuk surga bukan karena amal solehnya tapi karena rahmat Allah? Ini dari hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannah ahadukum bi amalihi." Tidak akan masuk surga seseorang karena amalannya. Para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, tidak juga engkau wahai Rasulullah? Maka beliau mengatakan, wala ana, tidak pula ana, illa ayyataghammadani rabbi birahmatin minhu wa fadl. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pula saya, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala telah mencurahkan kepadaku rahmatnya dan keutamaannya. Iya. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam, iya, Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam tidak pula masuk surga karena amal soleh yang dia kerjakan. Artinya beliau sendiri masuk surga karena rahmat dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi satu hal yang perlu dicatat, rahmat Allah tidak akan diberikan kepada orang yang tidak beramal. Iya. Jadi sama saja, tetap harus beramal. Tetap harus beramal. Iya. Ini yang pertama yang harus dipahami. Rahmat Allah tidak akan diberikan kecuali orang yang beramal saleh. Orang yang beriman dan bertakwa. Iya. Baik. Yang kedua, ini menunjukkan kepada kita apa? Amalan kita itu sebanyak apapun hakikatnya sedikit sekali. Hakikatnya sedikit sekali dibandingkan dengan kenikmatan yang Allah berikan. Iya. Gak ada apa-apanya. Bahkan tatkala kita beramal untuk mensyukuri nikmat, itu juga kenikmatan. Kan begitu. Kita dapat satu nikmat, kemudian kita beramal untuk mensyukuri nikmat itu, maka beramalnya kita untuk mensyukuri nikmat itu juga sebuah kenikmatan yang membutuhkan kesyukuran berikutnya. Kalau begitu gak akan mungkin amalan kita menyamai nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Apalagi bisa menyebabkan kita masuk surga. Jadi ini yang harus kita sadari. Amalan kita itu apa? Sangat sedikit sekali. Iya. Sangat sedikit sekali. Iya. Kemudian yang ketiga apa? Hadis ini menunjukkan jangan kita bersombong dengan amalan kita. Ini makna peringatan yang terkandung dalam hadis ini. Karena hakikatnya kita bisa beramal itu dari rahmat Allah, dari pertolongan Allah kepada kita. Jangan kita sombong. Jangan kita sombong. Iya. Jangan kita menyombongkan diri dengan amalan kita. Dan orang yang sombong tidak akan masuk ke dalam surga. Iya. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga barang siapa yang ada dalam hatinya kesombongan meskipun hanya sebesar biji dzarrah. Baik. Ini makna-makna hadis tersebut. Wallahu a'lam. Kalau kita di rumah membaca buku-buku tetapi hanya membaca saja tanpa mencatat faedahnya, apa termasuk sesuatu yang sia-sia atau masih disebut semangat menuntut ilmu? Masih disebut menuntut ilmu walaupun kurang semangat. Iya. Ada satu cara yang diajarkan guru-guru kita ketika belajar, ketika membaca buku. Paling tidak, tulis faedah baru yang baru pertama kita dapatkan. Dan gak perlu dipisahkan di catatan sendiri, tulis di awal buku itu. Mungkin di halaman sampulnya yang dalam atau di bagian akhirnya. Itu akan sangat membantu kita. Kalau kita mencatat, pertama membantu kita untuk lebih menguatkan ingatan kita. Yang kedua, kalau kita butuhkan, mudah kita dapatkan. Apalagi buku-buku tebal. Iya. Kalau kita butuhkan, tinggal kita lihat catatan kita tersebut. Iya. Jadi seperti itu sangat membantu dalam menuntut ilmu. Iya. Bolehkah di saat sujud salat baik sengaja dan tidak sengaja dengan bersujud di atas jilbab yang sedang dipakainya? Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan rahimahullahu taala, ini minimal hukumnya makruh. Iya. Minimal hukumnya makruh kecuali apabila ada kebutuhan. Ya, misalkan lantainya panas, ya. Kalau misalkan kita lagi umroh kemudian terlambat datang ke masjid, sudah penuh, akhirnya sholat di belakang-belakang, dapat sholat di atas lantai yang panas, ya, maka seperti ini tidak apa-apa. Kalau tidak dibutuhkan, minimal hukumnya makruh. Di tempat umum atau musholah, masjid, apakah seorang yang melewati belakang sutrah yang kita pasang membatalkan sholat kita? Ya kalau lewat di belakang ya tidak apa-apa. Yang jadi masalah kalau dia lewat di depan kita. Iya. Itu yang jadi masalah. Yang membatalkan sholat apabila lewat keledai, kemudian anjing hitam, kemudian wanita dewasa, yakni wanita yang sudah haid. Oh, belakang yang dimaksud diantara kita dan sutrah, yaitu membatalkan sholat kalau yang lewat tiga tersebut. Iya. Kalau selain itu, maka tidak membatalkan sholat. Hanya saja kita harus menahannya. Kalau dia memaksa melewat, kita berusaha juga menahannya. Kalau tidak mampu, biarkan saja dia lewat dan sholat kita tidak batal. Dia yang berdosa. Adapun anak-anak, tidak apa-apa, dia tidak berdosa. Iya. Mengusap sepatu atau kos kaki pada saat mukim. Apabila pergi kajian 2 hari berurutan, apa boleh dilakukan dalam 2 hari tersebut? Ya, kalau mukim hanya 1 hari 1 malam, batasnya hanya 1 hari 1 malam. Setelah itu dia buka, kemudian dia pakai lagi, kemudian dia hitung lagi awal. Ya, dia buka kemudian dia berwuduk lagi. Kemudian dia pakai lagi dalam keadaan suci dan hitung lagi awal. Hitung mulai awal penghitungan yang baru. Ya, kalau mukim waktunya adalah 1 hari 1 malam. Adapun 3 hari 3 malam itu bagi musafir. Baik, nampaknya sudah semuanya ya pertanyaannya dijawab. Oh ya, ini pertanyaannya sama. Kalau sedang sholat, jilbab kita menutupi tempat sujud kita sehingga sujud kita terkena jilbab kita, apakah diperbolehkan? Kalau dengan sengaja kita memposisikan jilbab kita sebagai tempat sujud untuk supaya bersih, karena di tempat umum, apakah juga dibolehkan? Sudah tadi ya, jawabannya minimal makruh kecuali apabila dibutuhkan, maka tidak apa-apa insyaallah ta'ala. Walhamdulillah, ini yang bisa saya jawab. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.